Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العمودية لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق terlebih-lebih orang yang mengharapkan dari bantuan, ya, bantuan dari makhluk, ya, dari manusia, dan dia tidak mengharapkan atau tidak terlalu berharap kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya haitsu yakunu qalbu mu'tamidan إِمْ عَلَى رِئَاسَتِهِ وَجُنُودِهِ وَأَتْبَعِهِ وَمَمَالِكِهِ. Tentunya ya, orang tersebut ya, nanti hatinya itu akan tergantung kepadanya ya, baik kepada pimpinannya, tentaranya ya, atau pengikutnya, atau segala sesuatu yang dia miliki. Wa imma ala ahlihi wa asdiqaihi, atau juga tergantung kepada teman dan juga keluarganya. Wa imma ala amwalihi wa dakhairihi atau juga bisa jadi dia menggantungkan sesuatu itu ya, kepada hartanya dan juga simpanan yang dia miliki. Wa imma ala sadati wa kubara'i wa kamalikihi wa malikihi wa syekhi wa makhdumihi wa ghairim. Tentunya hal-hal tersebut ya, yang dia menggantungkan ya, kepada majikannya atau para pembesarnya, seperti seorang ya, raja atau malik ya, atau syekh beserta dengan bawahannya ataupun juga para pembantunya. Ya Alhamdulillah. Tentunya fa'inna yakuna abdan lahu, mereka akan menjadi ya, budak ya, atau hamba. Jadi orang yang menggantungkan sesuatu tadi kepada hartanya atau kepada manusia, karena mungkin mereka memiliki jabatan atau juga mungkin bisa memberikan bantuan dan sebagainya, maka fa'in yakunu abdan lahum hatta al-muluk, tentunya dia akan menjadi seorang hamba, memperbudak dirinya kepada apa yang dianggap mereka bisa memberikan bantuan. Hatta al-muluk, sekalipun itu seorang raja, idza dallu li khidami muqasaru tadharuhim alim saru abidan lahum. Ya, kalaupun seorang raja dia itu menggantungkan segala urusan dia kepada menterinya ataupun juga orang yang bisa membantu dia, ya, tentunya raja juga bisa jadi dia abidan lahum. Menjadi seorang budak kepada bawahannya tadi. Ma'annahum muluk, ma'innahum yahtajuna ilal makhluqin. Wa amma law annahum 'allaqu tamahum billah. Dan kalau orang itu dia mengharapkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hatinya, wa raja'uhu billah, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini adalah suatu keuntungan. Lajtama' lahum izz. Ya. Izz bisa jadi dia akan mulia, ya, akan dihormati baik itu di dunia juga di akhirah, karena namanya fal mulk, ya, fal mulk yazul wa la yabqa. Segala suatu kekuasaan yang dia miliki, jabatan dan sebagainya, wa la yabqa, itu tidak akan kekal, pasti dia akan hilang. Wal mal, demikian juga harta atau yang lain, semuanya itu tazulu, ya, akan sirna. Maka jangan sekali-kali kita membanggakan diri kita dengan apa yang kita miliki. Wal asdiqa wal aqarib, ataupun dia menggantungkan dengan, ya, teman dia ataupun juga kerabat dia yang memiliki, ya, status yang lebih tinggi, misalkan mereka juga sama akan apa? Yamutun, mereka juga sama akan mati, ya, akan meninggalkan kita semua. Maka manusia itu kan kembali, wa ya'ud al-insan faqiran wa dhalilan. Maka tentunya manusia itu akan kembali, dia akan menjadi fakir, menjadi rendah. Namun fa'idha i'tamada alal hayy alladhi la yamut, namun apabila dia itu menyandarkan segala bentuk urusannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-hayy yang hidup, alladhi la yamut, yang tidak akan pernah mati, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, maka hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu al-hayy alladhi la yamut, wastabi bihamdi, yang mana Allah Subhanahu wa taala hidup, tidak akan pernah mati, dan bertasbih, bertahmid. Tentunya orang demikian, ya, itu memiliki keuntungan. Kita izin di dunia wal akhirah. Kemudian kalau mereka menggantungkan kepada orang-orang tadi, mimman huwa qad mat au yamut, itu tidak akan kekal, tidak akan abadi. Wa kullu man alaqa qalbahu bil makhluqat, jadi setiap orang yang dia itu menggantungkan hatinya kepada makhluk, baik itu yang hidup ataupun yang mati, yang bisa memberikan ayyan suru au yarzuku au yahdu, khala'a qalbuhu lahum, jadi merasa dia itu ditolong, diberikan bantuan, diberikan rezeki, diberikan petunjuk dan yang lainnya, maka hatinya akan tunduk kepadanya. Wa sara fihi minal ubudiyyah lahum bi qadri dzalik. Tentunya hal ini menjadikan dirinya itu menjadi seorang apa? Hamba, sesuai dengan kadar yang dia lakukan. Nah, jadi fa'idha ta'allaq, maka setiap qalbuka bil makhlukin, hati seorang menggantungkan dirinya kepada tadi makhluk dan berharap wa tam'at fi ma'indahum, sangat berharap sekali dengan apa yang mereka miliki, maka tentunya sedekat dan lahum, bisa jadi engkau jadi seorang hambanya mereka. Ta'is Abdul Dina, Ta'is Abdul Dirham, akan celaka orang yang dia itu menghambakan dirinya kepada dunia, kepada makhluk. Maka hendaklah menggantungkan hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau namanya orang menggantungkan kepada makhluk, tuhawil irda ahum wa takhaf min sakhatihim wa ghadabih. Bisa jadi engkau melakukan suatu perbuatan agar dia itu senang, agar dia itu ridho, atau jangan sampai mereka itu menjadi marah ataupun murka dan sebagainya. Ya. Itu kalau menggantungkan dirinya kepada makhluk. Maka perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dia lakukan, apakah itu perbuatan yang benar ataupun salah, yang terpenting orang yang memberikan bantuan kepadanya, itu menjadi senang kepadanya. Maka hendaklah menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menggantungkan diri kita kepada makhluk. Mahmakan, bagaimanapun keadaannya. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, itu tidak akan bisa ada yang mengalahkan kalian. Namun sebaliknya, wa iyakhdhulkum faman dalladhi yansurkum ba'd. Kalau misalkan Allah membiarkan, tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan bantuan, disebabkan engkau tidak meminta, tidak mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang bisa menolong kalian? Maka hendaklah seorang mukmin, wa 'alallahi falyatawakkalul mukminun. Dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-nasru yutlab min Allah. Namanya pertolongan itu mutlak dari si Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali meminta pertolongan kepada makhluk. Jadi bal kullu al-umur tutlab min Allah. Jadi minta semua kepada Allah Subhanahu wa taala, semua perkara yang kalian inginkan. Wa hadha fihi 'izzul 'abd wa tarfa'u 'anil hajah lil makhluqin. Tentunya orang yang demikian akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan bisa menghindari untuk meminta-minta kepada makhluk. Nah, ini diantara an-nasihah yang diberikan oleh Syekhul Islam Taimiyah agar kita senantiasa kuatnya untuk menghadapi segala bentuk macam ujian, cobaan. Ya, tetap kita thiqatun billah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Intinya bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya dan juga menjauhi bentuk larangan. Maka Allah akan memberikan apa? Jalan keluar, makhraja, dari jalan yang tadinya sulit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, dimudahkan. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Ini adalah kunci bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menggantungkan hidupnya ataupun dirinya kepada al-makhlukat, apakah itu yang hidup ataupun juga yang mati. Ya. Ini diantara an-nasihah yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jangan sampai kita menjadi tawanan, ya, hati kita menjadi tawanan dari al-makhlukat. Naqul subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.